Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki ayat 31 dari surat Al-Mu'minun. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain atau kaum 'ad. Setelah Nabi Nuh, Allah mengutus seorang Rasul untuk memberi peringatan kepada kaum 'ad. Beginilah kehidupan. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Manusia yang hidup saat ini menggantikan generasi nenek moyang yang telah lalu. Dan anak serta cucu kita nantinya akan menggantikan generasi kita. Inilah kehidupan. Selalu ada mutasi, selalu ada perpindahan, selalu ada rotasi, selalu ada perputaran. Yang dulunya kita kecil, sekarang sudah menjadi dewasa, kelak akan menjadi tua. Dan yang dulunya dewasa dan tua, akhirnya akan wafat. Anak kita yang kecil, akhirnya menjadi kuat dan menggantikan posisi kita. Tidak ada yang kekal. Yang kekal ada di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Beginilah kehidupan, beginilah yang diajarkan Allah kepada kita melalui surat Al-Mu'minun ayat 31, summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah Nabi Nuh, kami ciptakan umat yang lain sebagai regenerasi. Di studio telah hadir Ustaz Suhaidi dan Ustaz Perdana akan mengkaji lebih jauh sejauh mana regenerasi dan rotasi kehidupan di dunia nyata ini untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa hidup ini sementara dan akhirat itu kekal. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, menarik dari ayat 31 ini karena kita diingatkan tentang siklus perjalanan kehidupan, bahwa tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada sesuatu yang tetap, dan kondisi kita di dalam menjalani fase kehidupan ini juga berubah dari kecil menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua dan kemudian akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian digantikan oleh anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita nantinya. Nah, ini adalah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya adalah bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan regenerasi yang terjadi itu tetap akan menjadi siklus kehidupan, tetapi suatu hal yang pasti adalah annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa apapun ceritanya kata Allah, begitu banyak mafia-mafia yang hidup dari zaman ke zaman. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia ini korupsi sudah begitu sangat mengakar, ya, sudah susah untuk membasminya, dibabat atasnya ternyata bawahnya masih banyak yang tumbuh, dibabat kepalanya tunas-tunas baru bertumbuhan. Walaupun sudah ada gambaran seperti itu, tetapi ingat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada kita bahwa dengan segala macam bentuk keburukan, segala macam bentuk perbuatan maksiat dan dosa itu pasti akan dihancurkan oleh Allah, digantikan generasi baru. Ketika generasi baru ini mencoba untuk meniru generasi sebelumnya untuk tidak taat kepada Allah, maka akan digantikan oleh Allah dengan generasi yang lain, dan pasti ya tetap pada akhirnya yang bercokol dan mampu berkuasa di dalam kehidupan ini adalah kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu tampil, maka hilanglah segala macam bentuk kebatilan. Innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini itu hanya diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Ya, kebenaran akan tetap hidup. Oleh karena itu, jangan sampai ada pandangan-pandangan negatif atau sikap-sikap yang pesimis ketika memandang bahwa hidup saat sekarang ini sudah begitu sangat menggerahkan. Gerah karena kejahatan dianggap sudah begitu sangat kuat mengakar. Ya, gerah karena kemudian kita bingung bagaimana menuntaskan segala macam bentuk kemaksiatan yang merajalela di dalam kehidupan ini. prostitusi yang tidak ada akhirnya, perjudian sudah dibabat tapi masih juga muncul ya, bahkan sekarang di HP-HP kita sering itu ada tawaran untuk melakukan ikut judi togel ya. Mengapa ini tidak bisa dihabiskan? Jangan patah semangat, jangan merasa pesimis, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita, wa'adallahu allazina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal lazina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum allazir tadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang beramal saleh, akan Allah kuasakan kamu, akan Allah buat kamu permanen di dalam kehidupan ini. Tidak usah khawatir, ya, akan menjadi berkuasa dan akan menetapkan agama kamu menjadi agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih kepada dua narasumber. Ayat ke-31 ini memang menarik, menjelaskan perkembangan-perkembangan yang pertama suma'an sya'na, kemudian kami akan memberikan generasi-generasi dari setelah mereka itu, itulah dia perjalanan-perjalanan kehidupan manusia, hidup, lahir, muda, tua, wafat. Kemudian kisah ini juga dikiaskan perkembangan-perkembangan dakwah terhadap para-para nabi. Setelah Nabi Nuh mencerita diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan terhadap kaumnya, kemudian terjadi juga cobaan kepada kaum 'Ad yang kaumnya juga tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ditenggelamkan juga ke bawah bumi. Kemudian Nabi Lut juga berdakwah tidak tunduk kepada kaumnya sehingga banyak yang namanya, mohon maaf, yang mereka suka sama laki-laki. Terus begitu juga kisah Nabi Ibrahim, terjadi menghancurkan patung ketika itu Nabi Ibrahim dibakar. Begitu juga kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umatnya. Semua para nabi itu, semua kaum-kaumnya banyak yang tidak tunduk kepada nabi. Oleh sebab itu, pada saat ini kita sudah menjelaskan, kita sudah jelas agama kita yaitu Islam, akibat perjuangan-perjuangan para nabi-nabi terdahulu. Maka oleh sebab itu kita harus tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran para nabi Nuh, 'Ad, Hud dan Lut dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pada itu cuma hanya mengesyakan Allah dan tidak mensyirikkan. Nah, setelah muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah, beribadah, salat lima waktu, puasa dan rukun-rukun Islam dan mengimani apa yang terjadi di dalam kitab-kitab Allah dan mengimani dari segala macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Suhaidi. Pendengar yang dirahmati Allah, dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa iman itu mulia, kafir itu tercela. Maka kita menemukan orang ingin memberi nama anaknya dengan nama-nama nabi karena nama-nama nabi itu adalah nama-nama mulia. Seorang dengan senang hati ketika anaknya lahir diberi nama dengan Nuh atau dengan nama Musa atau dengan nama Saleh atau dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada seorang pun yang ingin diberi nama dengan nama-nama penguasa yang kafir dan zalim. Tidak mau anak kita diberi nama dengan Fir'aun, anak kita diberi nama dengan Namrud, anak kita diberi nama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Karena apa? Karena secara sederhana sekalipun orang tahu iman itu mulia. Pengikut-pengikut yang beriman, nabi-nabi yang beriman itu mulia. Kafir dan orang-orang kafir itu tercela. Sampai dinisbahkan anak kita dengan nama-nama kafir tersebut pun kita tidak mau. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, Dapat juga kita ambil kesimpulan bahwa kehidupan ini adalah sementara, akhirat itu kekal. Maka sebagai orang yang cerdas, dia ingin hidup yang sementara ini dapat dia raih dengan kebahagiaan, untuk nantinya dia pun merasakan kebahagiaan yang kekal dan abadi di dalam surga. Dia tidak ingin di dunia ini menderita dan di akhirat mendapatkan neraka. Itulah orang-orang yang cerdas, itulah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang memahami Al-Quran, yang mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca, dan mudah pula untuk diamalkan. Moga-moga dalam jangka waktu yang tidak berapa lama lagi, di mana kita akan memasuki bulan Ramadan, sudah selayaknya hari ini, saat ini, detik ini, kita mulai start untuk membaca dan memahami Al-Quran. Kelak kita dapat khatam di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.